Teman-teman Matador ya, selamat malam. Teman-teman Adinda Jambakan di situ di kantor Semang, hai halo. Wong Chong juga. ya. Selamat dulu.